Sesaat lagi Anda mengikuti perjalanan seorang hamba menemukan secercah hidayah dalam kisah-kisah gugah kolom. الطفل والحجارة أكوان وعيناه عزمة مسمور لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يدور كل ساح سعى إليها خلاهم كل درب يشق مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مصمود seratus real per jam. ونادته من هناك الجذور وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنون والنداء المجروح غاب مع الأفق. Bocah kecil itu menemui ayahnya yang payah karena capek bekerja. Sebab dari pagi hingga sore hari, dia mengontrol berbagai proyek dan juga kontraknya. Dia sudah tidak punya lagi waktu untuk diam di rumah, selain untuk makan dan juga tidur. أين الأنساب أين العروض. Sang anak yang masih bocah kemudian berkata kepada sang ayah, "Ayah, kenapa engkau tidak lagi bermain denganku dan juga bercerita kepadaku? Aku sangat merindukan cerita-ceritamu dan ingin bermain denganmu. Bagaimana pendapatmu ya, bila hari ini engkau bermain sebentar denganku dan bercerita satu kisah saja kepadaku? Ayah mau kan?" Kemudian sang ayah menjawab, "Anakku, aku sudah tidak punya waktu untuk bermain dan membuang-buang waktu, karena aku punya banyak pekerjaan, nak, dan waktuku sangat berharga." Kemudian, sang bocah menjawab, "Berilah aku 1 jam saja dari waktumu ya, karena aku sangat merindukanmu, wahai ayahku." Ayahnya menimpali, "Anakku tercinta, aku bekerja dan berjuang untuk kalian semua. Dan waktu 1 jam yang engkau inginkan agar aku habiskan bersamamu itu, bisa aku pakai untuk mendapatkan penghasilan tidak kurang dari 100 real. Nah, jadi mungkin ayah tidak punya waktu untuk sesuatu yang sia-sia bersamamu. Ayo, pergilah dan bermainlah bersama ibumu saja." ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مصمود وعيناه عزمة مصمود. Hari demi hari berlalu dan kesibukan sang ayah semakin bertambah. Suatu hari, bocah itu melihat pintu kantor ayahnya terbuka. Maka, ia masuk menemui ayahnya. Ayah, berilah aku 5 real. Kemudian ayahnya menjawab, "Untuk apa, nak? Setiap hari aku memberimu uang 5 real. Untuk apa uang sebanyak itu? Ayo, pergi dari hadapanku. Aku tidak akan memberimu apa-apa sekarang." Si anak pun pergi dengan penuh rasa sedih. Sementara sang ayah duduk sambil berpikir tentang apa yang dilakukannya terhadap sang anak. Dia pun memutuskan untuk pergi ke kamar anaknya untuk menghiburnya dan juga memberikan uang 5 real yang ia pinta kepadanya. Seketika itu, bocah kecil sangat bergembira menerima uang 5 real tersebut. Kemudian, bocah itu langsung menuju ranjangnya dan membuka bantalnya. Kemudian setelah itu terlihat seperti sibuk. Dia mengumpulkan uang yang ada di bawah bantal tersebut dan mulai merapikannya. 5 real untuk melengkapi jumlah uangnya. Sang anak langsung menghadap ke ayahnya, kemudian berkata, "Ayah, sekarang ambillah uang 100 real ini dan berilah aku 1 jam saja dari waktumu. Aku sangat merindukanmu, ya." Demikianlah perkataan seorang bocah yang polos dengan penuh harap. Demikianlah pendengar yang beriman di mana saja Anda berada. Sebuah kisah yang menceritakan akan kerinduan seorang anak akan kasih sayang ayahnya. Ya, mungkin tragedi ini sudah menjadi hal yang biasa di era global yang menuntut seseorang untuk senantiasa bekerja dan menghasilkan uang. Tetapi di balik itu, dia menutup peluang kasih sayang kepada sang anaknya. Padahal, harta bukanlah segalanya. Semoga saja kisah yang kita simak tadi dapat memberikan sebuah motivasi kepada kita semua untuk senantiasa menyayangi anak-anak kita dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dengan penuh tanggung jawab. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ساح سعى إلي خلاهم كل درب يشقه مسدود وقف الطفل وحده والليالي ونصر رصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوابه